بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Telah dijelaskan pada majelis yang lalu bahwa sikap yang benar yang harus ditunjukkan oleh kaum muslimin dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada ialah senantiasa tegar di atas ilmu, senantiasa bersungguh-sungguh dan fokus di dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Dan itu merupakan amal yang sangat besar. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan. Al-ibadatu fil haraj kehijratin ilayya. Kata Rasulullah SAW, beribadah pada masa-masa fitnah, masa-masa haraj, itu seperti berhijrah kepada aku. Disebutkan di antara makna ibadah di sini ialah menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tegar di atas ilmu agama Allah dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Qanafatina azakumullah. Kita masih pada poin tadi. Kita baca penjelasan dari Al-Syeikh Abu Nasr Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam Hafizahullah di dalam kitab beliau At-Tanbihul Hasan Fi Mawqifil Muslimi Minal Fitan. Pada risalah ini beliau membuat sebuah pembahasan At-Tafaqquh Fiddin, mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, inna min fawaidit tafaqquhi fi dinillah suluka tariqatin najati minal fitan. Sungguh, termasuk faedah mengkaji, mendalami ilmu agama Allah ialah upaya menempuh jalan keselamatan dari semua bentuk fitnah. wa hiya minhatun ilahiyatun yatafaddalullahu biha ala man yasha'u minal ibad. Selamat dari fitnah itu merupakan anugerah ilahi. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan fahamkan ia tentang perkara agama. Muttafaqun alaih min hadithi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, di sini qanafti na'azakumullah, Syekh Hafizahullah menjelaskan di antara faedah kita mengkaji agama Allah, di antara faedah kita tafaqquh mempelajari, menelaah, mengkaji agama Allah ialah upaya kita untuk menempuh jalur keselamatan. Sebab seseorang yang difahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan agamanya, maka orang itu adalah orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan-kebaikan duniawi, kebaikan-kebaikan ukhrawi akan didapatkan oleh sang hamba tadi ketika dia faham tentang agama Allah, ketika dia tafaqquh fi dinillah. Maka orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin terkena fitnah, tidak akan mungkin terbawa fitnah, tidak akan mungkin terseret oleh arus fitnah, tidak akan mungkin terjatuh dalam perkara-perkara kejelekan. Sebab Allah telah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Maka dengan tafaqquh fiddin, dengan kita semangat mengkaji ilmu agama Allah, justru itulah upaya kita untuk menjauh dan menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Beliau mengatakan setelah itu, fa'iyyaka wa iyyak wahtiqar al-fiqhi fiddin. Maka hati-hati kamu, jangan meremehkan ilmu agama, jangan meremehkan tafaqquh fiddin, upaya mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala ba'dul ulama, sungguh telah berkata sebagian ulama kita, inna allaha yarfa'u an hadhihi al-ummah al-azab birihlati ashabil hadis. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat azab dari umat ini melalui atau dengan sebab rihlah ilmiahnya ahli hadis. Dengan adanya para ulama ahli hadis yang datang ke berbagai macam halaqah-halaqah ilmu, berbagai majlis-majlis ilmu untuk menimba ilmu agama Allah, dengan sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat azab dari umat Islam ini. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azzakumullah, ini semuanya menegaskan kepada kita, ketika terjadi yang namanya fitnah atau dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, kita harus kembali kepada ilmu. Harus semangat mengkaji ilmu, harus semangat untuk menelaah ilmu, harus semangat untuk mengamalkan ilmu, dan semua yang berkaitan dengan ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu agama. Ikhwan fillah azzakumullah, ada beberapa contoh kasus di zaman salafuna salih rahimahumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari berbagai macam fitnah yang besar dengan ilmu agama yang sampai kepada mereka, dengan hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada mereka. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, beliau mengatakan, laqad nafa'ani Allahu bikalimatin Sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kittu alhaqu bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad mallaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Katanya Abu Bakar Tsaqafi radhiyallahu anhu, sungguh Allah telah memberi kemanfaatan kepada aku dengan satu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa perang Jamal. Setelah hampir saja aku bergabung dengan pasukan unta, dengan pasukan Jamal, dan aku berperang bersama dengan mereka. Hampir saja. Katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Persia mengangkat Bintu Kisra, putri Kisra, sebagai penguasa mereka, sebagai raja mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, tidak akan menang suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Barakallahu fikum. Syahidnya pada kalimat yang pertama tadi, Allah kasih kemanfaatan kepada aku dengan satu kalimat, satu hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu ilmu beliau terselamatkan dari fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin ketika itu pada peristiwa perang Jamal. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama yang namanya Ayyamul Jamal adalah fitnah yang ada di kalangan kaum muslimin, terjadi peperangan dengan tanpa disengaja antara khalifah yang sah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang menggunakan unta, sehingga dikatakan sebagai Ayyamul Jamal. Dengan satu hadis yang didengarkan oleh Abu Bakar ini, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah, tidak akan beruntung, tidak akan menang suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, maka sahabat tadi tidak ikut gabung dengan pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sempatakan pedangnya, langsung menyingkir dari fitnah-fitnah tadi. Selamat dari fitnah yang ada dengan satu ilmu, satu hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Disebutkan pula bahkan dalam Sahih al-Bukhari, wal qissa ma'rufah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, dalam sejarah disebutkan kepemimpinan wilayah Kufah, wilayah Irak dan sekitarnya dipegang oleh putra Ali, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sementara wilayah Syam dan sekitarnya ketika itu bergabung dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arba. Pada masa itu, ikhwan fillah azakumullah, kedua belah pasukan tidak bisa lagi dielakkan. Kedua belah pasukan bersiap-siap untuk bertempur. Bersiap-siap untuk ketemu dalam front. Pasukan Irak, Kufah dan sekitarnya dengan pimpinan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Sementara pasukan Syam dan sekitarnya dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Digambarkan oleh sebagian yang menyaksikan peristiwa itu, ara katibatan la tuwalli hatta tudbir akhiraha. Saya melihat pasukan perang yang tidak mungkin dibalikkan hingga nampak bagian belakang akhirnya, Artinya, aku menyaksikan sebuah pasukan yang sangat besar. Dari ujung ke ujung. Sejauh mata memandang. Pasukan yang sangat besar di kubu Irak. Dan pasukan yang sangat besar di kubu Syam. Itu suasana fitnah. Yang perang ini bukan antara muslimin dan kafirin. Tetapi sesama kaum muslimin. Dikarenakan perbedaan ijtihad di antara mereka. Ketika itu sahabat yang mulia Abu Bakrah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu segera mendatangi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia teringat satu hadis Rasulullah SAW yang pernah beliau sampaikan pada masa itu. Bergegas menuju Hasan bin Ali dan mengatakan, ya Hasan, tanazal an hadzal amr. Wahai Al-Hasan, turun kamu dari perkara ini. Mengalah kamu dari perkara ini. Serahkan semuanya kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya pernah mendengarkan kakekmu, Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Kamu dalam pangkuan Rasul. Sesekali Rasul melihat ke arah kamu. Sesekali melihat kepada para sahabat. Ketika itu kakekmu mengatakan, inna bni hadha sayyid wala'allallaha yuslihu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Putraku ini seorang tokoh pemimpin dan Allah pasti akan mendamaikan melalui putraku ini dua pasukan yang sangat besar dari kalangan kaum muslimin. Ini waktunya wahai Hasan. Maka dengan semata-mata satu hadis yang disampaikan oleh Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, yang didengarkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah, maka beliau langsung mengatakan sami'na wa ata'na, langsung mengumumkan pengunduran dirinya dari kekhilafahan, dari kepemimpinan, dan tampuk kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Dua pasukan yang tadinya siap bertempur, siap berperang, fitnah yang sangat besar, pertumpahan darah yang hebat, Allah selamatkan melalui ilmu tadi yang mereka dengarkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Muslimin yang tadinya mau perang akhirnya bersatu kembali, semuanya bersatu padu di bawah satu pemimpin, satu raja, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Sehingga Muawiyah dikatakan sebagai awwalu mulukil Islam, raja Islam yang pertama dalam sejarahnya. Syahidnya barakallahu fikum ialah ilmu yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW bisa meredam fitnah yang begitu besar, yang begitu hebat di tengah-tengah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan ilmu barakallahu fikum fitnah dihadapi, dengan ilmu fitnah diselesaikan, dengan ilmu terbimbing kita ke jalur yang benar. Dengan ilmu kita akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Kecil, sedang, sebesar apapun fitnah yang ada insyaallah ta'ala. Dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama, dengan ilmu kitab wa sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Allah akan memberikan jaminan keselamatan untuk kita semuanya. Maka harus tegar di atas ilmu dalam menghadapi fitnah apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai lepas dari ilmu. Jangan sampai jauh dari majelis ilmu. Jangan sampai lepas dari sikap thalabul ilmu. Pegangi itu. Keselamatan ada di sana. Barakallahu fikum dari semua fitnah-fitnah yang ada. Qanafitina azakumullah. Seperti yang saya jelaskan di atas, poin ini merupakan prinsip mendasar. Di dalamnya terdapat beberapa prinsip-prinsip yang lain. Yang semua prinsip-prinsip ini menunjukkan keharusan kita untuk kembali kepada ilmu dan tegar di atas ilmu dalam menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada. Di antaranya, ialah adamu tiba'il awatifi fil fitan. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti perasaan dalam perkara-perkara fitnah. Barakallahu fikum. Ini salah satu daripada kaidah ahlus sunnah, prinsip ahlus sunnah di dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang ada. Adamu ittiba'il awatif fil fitan. Tidak diperbolehkan mengikuti perasaan, naluri dalam perkara fitnah. Terus ikutnya apa ya, Khan? Ikutnya ilmu. Ikuti ilmu. Pegangi ilmu. Jangan mengikuti perasaan kamu. Di depan saya ada sebuah risalah dengan judul Fiqhul Fitan. Fiqh fitnah. Fitnah ada fiqhnya ya. Di sini disebutkan sekian puluh kaidah, sekian puluh prinsip ahlus sunnah wal jamaah di dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang ada. Di antaranya poin tadi disebutkan dalam buku ini di halaman yang ke-46. Al-awatif fi zamanil fitan awasif. Wa katsirun mimman yatasaqatuna fil fitan innama saqatu fil awatif. Yang namanya perasaan, atifiyah, perasaan-perasaan pada masa-masa fitnah itu awasif. Fitnah yang menghempaskan, badai yang menghempaskan. Dan mayoritas orang-orang yang berjatuhan dalam fitnah, mereka semuanya berjatuhan dalam fitnah dengan sebab menggunakan perasaannya, menggunakan atifiyahnya. Wal muwaffaq man qayyada 'atifatahu bil 'aqli ibtida'an wa qayyada 'aqlahu bisyara'. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang yang mengikat perasaannya, mengikat atifiyahnya dengan akal sehat terlebih dahulu. Jangan langsung main perasaan. Perasaan kamu itu dicerna dulu dengan akal yang sehat. Lalu dia ikat akal sehatnya itu dengan syariat, dengan ilmu agama. Itu orang yang muwaffaq. Kalau semata-mata menggunakan atifiyah, maka lambat laun dia akan jatuh dalam perkara fitnah. Bahkan dikatakan termasuk badai yang menghempaskan orang dalam fitnah. Barakallahu fikum. Disampaikan kepada sebagian pihak penjelasan-penjelasan para ulama mu'tabar tentang fulan, tentang allan, tentang pemahaman A, tentang pemahaman B, perkara yang menyimpang. Ternyata yang dia kedepankan atifiyahnya, perasaannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya akhi dia menyimpang. Orang seperti dia menyimpang. Ilmunya itu setinggi langit. Atau kalau memperhatikan ilmunya itu luar biasa tinggi. Tidak mungkin ya. Kajian-kajiannya di mana-mana. Audio-audio MP3, MP4-nya dia bertebaran di mana-mana. Kalau antum kumpulkan semua dalam sebuah harddisk full sekian ratus giga. Itu bahasanya ya. Kalau antum bandingkan dengan yang lain-lainnya, dia yang paling banyak. Yang lain paling seberapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia menyimpang. Tidak mungkin dia menyimpang. Yang dipakai apanya ya ikhwan? Afisiahnya. Akalnya enggak dipakai. Ilmunya taruh belakang. Tidak ada bimbingan pada orang tadi melainkan afisiah semata, hanya main perasaan saja. Afisiahnya menguat. Dikasih tahu ya akhi itu adalah kalamnya ulama, kalamnya para kibar yang mu'tabar dalam bidangnya. Enggak mungkin salah. Syekh tadi salah, alim tadi salah. Tidak mungkin dia menyimpang. Loh, atifiahnya sudah mulai membadai. Ya akhi, sadar. Ini keterangannya para ulama, para masyayikh, bukan saya. Memang ulama cuma dia saja. Semakin dahsyat badainya nih. Kalam ulama bukan wahyu. Yang namanya wahyu kalau Allah kalau Rasul. Semakin lama semakin banyak arusnya, semakin banyak badainya. Ujung-ujungnya kemudian akhirnya dia yatasaqaf fil fitan, jatuh dalam kara fitnah, membela orang-orang yang menyimpang, membela pihak-pihak yang ditahdir oleh para ulama kita. Argumentasi yang kali pertama adalah afifiyahnya, tidak mungkin dia menyimpang. Al-awatif fi zamanil fitan awasif. Menggunakan perasaan semata pada masa-masa fitnah. Itu badai yang menghempaskan dia dalam fitnah tadi. Semestinya dia menggunakan akal sehat. Lalu kemudian dia ikat akalnya dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih bulan? Ada para ulama kita kibar yang mu'tabar dalam keilmuannya. Menyatakan bahwasanya fulan demikian, demikian, demikian. Dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya oleh ulama fulan. Innalillah wa inna ilaihi raji'u. Padahal fulan itu sepengetahuan saya masya Allah. Orangnya ilmunya luas. Ternyata dia menyimpang. Apa penyimpangannya? Akalnya jalan. Oh dia begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Betul, Syekh mengatakan demikian. Iya, sumbernya valid. Naam. Halas. Sami'na wa ta'ala. Kalamul ulama ala ru'usi wal uyun. Kalamnya ulama-ulama kita, apalagi ulama kibar yang mu'tabar. Di kepala dan di mata kami. Artinya, sami'na wa ata'na. Kalamul ulama maqulun indana. Ucapan para ulama itu makbul menurut kami, menurut ilmu yang kita miliki, yang diajarkan oleh para ulama kita. Itu namanya khabaru thiqah. Kabar dari seseorang yang thiqah, yang wajib diterima. Barakallahu fikum. Alas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya, hidayah kepada saya, supaya terus di atas sunnah, di atas al-haq. Orang yang sedemikian alimnya saja terperosok dalam fitnah yang mengerikan tadi, apalagi kita-kita ini. Dia bertawud dari kita dan segala macamnya. Ada cerdas, akil. Perasaan dia, dia kuasai dengan akal yang sehat. Dia ikat dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidnya ujung-ujungnya ialah harus kembali kepada bimbingan ilmu. Bukan semata-mata menggunakan perasaan altivia. Barakallah itu. Ucapan mu'alif dalam risalah ini luar biasa. Wa kathirun mimman yatasaqatuna fil fitan. Innama saqatu bil awatif. Mayoritas orang-orang yang tasaqat, yang berguguran dalam fitnah ini, mereka gugur, berguguran dikarenakan afifiyah yang ada pada mereka. Dikatakan di sini, hal mukmin ya'ridu umurahu kullaha 'ala syara' wa yakunu waqafan 'indahu ma'a ilmihi anna kullama khalafa syar'a fala khaira fi wa in hassanahu al-'aql fadzalika li khalalin fil 'aql. Seseorang mukmin, dia akan memaparkan semua urusannya pada syariat. Itu namanya ilmu ya ikhwan. Kemudian dia selalu berhenti pada syariat, disertai dengan ilmu dia, pengetahuan dia, bahwa segala sesuatu yang menyelisihi syariat itu pasti tidak ada kebaikan sama sekali pada itu. Walaupun akal kita menganggap baik, tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Kalau akal kita menganggap baik perkara yang menyelisih syariat, itu berarti ada yang hang, ada yang error pada akalnya tadi. Hakadzal mu'min, semua itu diikat dengan ilmu, diikat dengan syariat, semua dipaparkan kepada ilmu, dipaparkan kepada bimbingan syariah dalam semua urusannya. Maka dengan demikian ya fanafitina azzakumullah, maka dia akan terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Kaidah yang berikutnya. Yang masuk di dalam kaidah ilmu tadi, perkara yang sangat ma'ruf di kalangan kita, barakallahu fikum, ialah luzumul ulama wal hirs 'ala al-akhdhi 'anhum wa ta'addub bi adabihim. Menetapi para ulama, bersungguh-sungguh berambisi untuk mengambil ilmu dari ulama dan memiliki adab sebagaimana adabnya para ulama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Disuruh kembali merujuk kepada para ulama. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Kenapa ketika datang kepada mereka suatu perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, kenapa langsung mereka siarkan begitu saja? Kenapa mereka langsung sebarkan begitu saja? Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya perkara-perkara mereka itu diserahkan, dikembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di antara mereka. Kalimat ulil amri di sini para ulama. Niscaya permasalahan itu akan diketahui oleh para ulama yang mampu mengambil istinbat hukum daripadanya. Dua ayat ini sebagai dalil yang menegaskan kepada kita bahwasanya ulama sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah, marja'iyatul ummah indal hitan, merupakan referensi rujukan umat ketika terjadi berbagai macam fitnah yang ada. Qanawitina azakumullah, kenapa ulama dijadikan sebagai rujukan? Karena kok diem saja. Jangan tuh. Kenapa ulama, para ulama dijadikan referensi rujukan kita ketika menghadapi fitnah-fitnah yang ada? Karena ilmu yang ada pada mereka. Mereka dikatakan ulama karena ilmu yang ada pada mereka. Dikatakan sebagai ahlul ilm karena ilmu yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Sehingga semua kembali kepada ilmu dan ahli ilmu. Barakallahu fikum. Kembali kepada mereka. Disebutkan dalam kitab Fiqhul Fitan, saya sampai lupa belum menyebutkan penulisnya ya, Fiqhul fitan ini adalah dulunya berasal dari muhadharah yang disampaikan oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala wa ra'ah. Jangan salah paham, ada Ibrahim Ruhaili, ada Sulaiman Ar-Ruhaili. Ibrahim Ar-Ruhaili hakadha. Kalau beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ketika datang ke Indonesia di Yogyakarta ditanya tentang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan la a'lamu fihi illa khaira. Aku tidak mengetahui beliau melainkan perkara kebaikan. Paham ya? Ada Sulaiman, ada Ibrahim. Ada Sulaiman Doktor. Beliau mengatakan di sini, la yazalun nasu bi khairin ma 'arafu li 'ulama'ihim haqqahum wa lazimu rikabahum wa la yazaluna bi khairin ma baqiya fihimul 'ulama. Umat manusia ini akan senantiasa baik selama mereka mengetahui haknya ulama dan selama mereka menetapi tali kekangnya para ulama. Umat manusia akan senantiasa baik selama di tengah-tengah mereka ada ulama. Barakallahu fikum. Ucapan ini barakallahu fikum diambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, yang artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mencabut ilmu ini sekaligus dari hamba-hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan wafatnya para ulama hingga ketika tidak lagi menyisakan seorang alim pun di tengah-tengah umat ini, maka masyarakat akan mengambil, akan mengangkat tokoh-tokoh jahil. Lalu mereka ditanya tentang suatu permasalahan, kamu berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ketika tidak ada ulama, rusaklah umat ini. Barakallahu fikum. Maka diambil faedah, umat manusia ini akan senantiasa baik, senantiasa bagus, terjaga selama masih ada ulama di tengah-tengah mereka. Selama masyarakat ini, kaum muslimin ini, tahu haknya ulama. Tempat mereka minta fatwa, tempat mereka meminta penjelasan, bertanya tentang perkara hukum-hukum agama, menyampaikan kepada mereka problem-problem pribadi, problem masyarakat, problem umat, mengambil ilmu dari mereka, beradab dengan adabnya mereka. Itu haknya ulama. Dan umat akan semakin baik ketika mereka senantiasa berpegangan dengan tali kekangnya para ulama. Ini semua menunjukkan di khana bintina azakumullah. Semuanya kembali kepada ilmu. Semua kembali kepada ilmu. Dan ahlul ilmu. Prinsip yang berikutnya. Yang masih berkaitan dengan masalah ilmu ini. Dan juga berkaitan dengan para ulama tadi. Ialah luzumul kibar. Menetapi para ulama kibar. Kembali kepada para ulama-ulama kibar. Kibarun fil ilmi. Wa kibarun fis sinni. Yang kibar yang tua umurnya. Tua pula ilmunya. Kibar ulama. Dikatakan dalam buku Fiqhul Fitan halaman 28. Dikatakan oleh doktor. Hafizahullah. Iza waqa'al ikhtilaf. Wala siyama fima yata'allaku bil fitan. Falzam rikabal akafir fil ilmi. Wassin. Wahdar. Ma yanfaridu bihi shighar. Apabila telah terjadi ikhtilaf terutama yang berkaitan dengan masalah fitnah, maka pegangilah, tetapilah tali kekangnya para ulama kibar yang sudah tua umurnya, yang tua pula ilmunya, dan waspadai pendapat-pendapat ganjil, orang-orang kecil, orang-orang punya ilmu tapi belum sampai tingkatan ulama, yang belum sampai tingkatan kibar ulama. Barakallahu fikum. Ini prinsip, prinsip yang sangat muhim jiddan. Barakallahu fikum. Wa bayanu hadzal asl. Penjelasan tentang asal ini, barakallahu fikum, ialah bahwasanya para ulama'una yatafawatuna fil ilm wa yatafawatuna fil ma'rifah. Para ulama-ulama kita itu bertingkat-tingkat dalam kadar keilmuan dan wawasan mereka. Barakallahu fikum. Ada yang kibarul ulama, ada yang di bawahnya lagi. Maka al-barakah ma'a akabirikum. Yang namanya barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Khusus terkait dengan masalah fitnah-fitnah. Fitnah syubuhat, fitnah syahawat, fitnah hizbiyin, fitnahnya ashabul ahwa'i wal bidah, fitnahnya tokoh-tokoh penyesat umat, fitnah pemahaman-pemahaman yang sesat, fitnahnya sekte-sekte yang menyimpang, dan yang semisal itu. Ulama pun juga yatafawatun fi ma'rifatiha. Bertingkat-tingkat dalam memahami dan mengenal penyimpangan-penyimpangan. Ada sebagian ulama kita, barakallahu fikum, mereka bersungguh-sungguh dan sangat mendalami bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, memiliki ma'rifatus sunnah, mengetahui betul seluk-beluk sunnah Rasul. Di saat yang sama mereka juga mengerti perkara kebatilan, ya'rifunal batil wa ahlaha. Mereka juga mengerti perkara yang batil, perkara yang menyimpang, dan orang-orang yang menyimpang. Tahu bagaimana seluk-beluk mereka, trik-trik mereka, syubhatnya mereka, cara-cara mereka, yang gaya lama, yang gaya baru, dan segala macamnya. Paham. Rinci, detail. Ulama semacam ini, khana fitin azakumullah, ilal haqi akrab, lebih dekat kepada kebenaran. Dan rata-rata atau keumuman hukum mereka lebih muwafaq, lebih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka betul-betul mengerti seluk-beluk kondisi yang ada. Ketika mereka bicara, bicara dengan ilmu dan insaf. Ketika mereka membantah sebuah syubhat, dibantah dengan ilmiah, lengkap dengan data-data, dan mereka tahu betul kemana arah syubhat tadi, dikarenakan faham tentang trik-triknya ahli syubhat. Ada lagi ulama yang lain yang tidak diragukan kesunahannya, keilmuannya, kesalafiannya, sibuk dengan ilmu sunnah, sibuk dengan kitab sunnah, tetapi dalam pembahasan masalah-masalah fitnah terkait dengan ahlul bidah wal hizbiyin, terkait dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, syubhat-syubhat mereka, trik-trik dan gaya-gaya mereka, kurang begitu mengetahui. Barakallahu fikum. Maka ulama yang semacam ini, barakallahu fikum, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka, terkadang ada sebagian hizbiyin atau sebagian orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin padahal bukan, berupaya untuk menunggangi mereka, menampilkan kepada mereka perkara-perkara yang indah-indah yang ada pada mereka, menyembunyikan batilnya mereka. Dan terkadang pula ulama-ulama tadi, dikarenakan husnudzon mereka, baik sangkanya mereka kepada haula, mereka memuji, memberikan rekomendasi dan segala macam. Allahul musta'an. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, yang dianjurkan adalah kembali kepada kifarul ulama yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah tadi. Tahu betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, pemahaman-pemahaman sesat yang ada, lengkap dengan orangnya, syubhatnya, trik-triknya, gaya-gayanya. Kembali kepada ulama-ulama tadi, dikarenakan mereka yang lebih alim dalam bab ini, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama. Al-barakah ma'a akabirikum. Hanafitina a'azakumullah, dalam sejarah Islam Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan tipe-tipe ulama yang semacam ini. Allah munculkan tipe-tipe ulama-ulama yang semacam ini, yang mengetahui betul bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang tegar, yang teguh di atas sunnah dalam menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada. Di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum dalam berbagai macam peristiwa dan kejadian. Di antaranya ialah ketika wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berita tentang wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, dalam beberapa riwayatan yang sahihah, dalam Sahih Bukhari dan juga yang lain-lainnya. Wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam itu pukulan tersendiri bagi para sahabat. Berita yang amat sangat menyedihkan para sahabat. Saking sedihnya, mereka hampir-hampir tidak percaya Rasul wafat. Sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah, yang dikenal ketegasannya, yang dikenal kekokohannya dalam berislam, setan takut kepada beliau. Itu pun juga ternyata terbawa oleh perasaannya, tidak percaya Rasul itu wafat. Bahkan dia mengancam, siapa yang mengatakan Rasul wafat, aku akan penggal lehernya. Rasul hanya mendatangi perjanjian miqat dengan Rabbnya, sebagaimana Musa alaihi salatu wassalam mendatangi perjanjian miqat dengan Rabbnya, akan kembali lagi, sebagaimana Musa kembali lagi. Guncang semuanya. Dilanda kesedihan. Dilanda kegalauan. Keresahan. Kesedihan yang sangat nyata. Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, yang tinggal di awali Madinah, mendengarkan kabar kematian Rasul datang sampai kepada rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, putrinya. Beliau tidak menggubris ucapan Umar dan segala macamnya, langsung masuk ke kamarnya Aisyah putrinya, tempat Rasulullah wafat. Langsung mendatangi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicium, dikecup kening Rasul antara dua matanya, dan mengatakan, sungguh engkau telah bagus ya Rasulullah pada masa hidupmu dan pada masa mati. Khulasanya, beliau kemudian keluar dari rumah ini. Masih mendapati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arbah, masih bicara panjang di hadapan para sahabat yang lain. Sahabat Abu Bakar mengatakan, ijlis, duduk wahai Umar. Umar enggan. Ijlis, duduk wahai Umar. Enggan. Karena enggak mau, maka sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun berkhutbah, tasyahud, memuji Allah azza wa jalla. Ketika beliau berbicara, orang-orang mulai condong kepada Abu Bakar Siddiq, mengalihkan perhatiannya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arba, dan meninggalkan Umar. Dalam ceramahnya itu, sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sungguh telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla semata, Allah zat yang maha hidup dan tidak bakal mati. Kemudian membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu, rasul sebelumnya. Apakah apabila Muhammad ini mati atau terbunuh, kamu kembali murtad pada masa lalu kamu? Begitu mendengarkan ayat yang dibacakan ini oleh Abu Bakar Siddiq, para sahabat semuanya lemes. Sahabat Umar langsung lunglai. Seolah-olah mereka tidak pernah mendengarkan ayat itu turun sampai dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Syahidnya barakallahu fikum, ketika ada sebuah peristiwa besar, ulama banyak, orang-orang yang punya ilmu banyak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang besar, kibarul ulama, yang tampil kokoh di atas ilmu, kokoh di atas sunnah, tidak menggunakan perasaannya, tegar di atas itu semuanya. Dalam contoh tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat banyak, kibarus sahabat banyak, tetapi yang teguh dan kokoh di atas ilmunya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu pula beberapa peristiwa-peristiwa yang lain pada zaman beliau, peristiwa orang-orang murtad dari agamanya, dari kabilah-kabilah Arab, sepeninggalnya Rasulullah SAW, orang-orang yang menolak memberikan zakatnya kepada khalifah, kepada pemerintah, memerangi nabi palsu dan segala macamnya. Itu semuanya menunjukkan keteguhan-keteguhan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka al-barakatu ma'a akabirikum, dalam kesempatan tadi yang barakah mengikuti sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian seterusnya. Di masa-masa yang lainnya, Allah munculkan kibarul ulama yang teguh, tegar di atas ilmu mereka dan sunnahnya Rasul SAW. Di akhir-akhir masa sahabat, ketika sahabat yang tua-tua dulu sudah banyak meninggal, diganti oleh para sahabat yang setelahnya, yang pada masa itu sahabat tadi sebagai kibarul ulama dibandingkan dengan para tabi'in. Di akhir-akhir masa sahabat muncul yang namanya sebuah fitnah qadariyah. Sekte yang ingkar takdir, mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jal. Meyakini al-amru unuf. Allah baru mengetahui sesuatu setelah terjadinya hal itu. Ini pemahaman kufur. Muncul dari Kufah, dimunculkan oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Barakallahu. Fitnah. Orang-orang Kufah tidak mampu untuk memutuskannya. Tidak mengerti ini perkara yang mungkar atau tidak. Mereka kemudian berangkat menuju ke Tanah Suci dengan harapan bisa ketemu dengan sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis yang pertama. Barakallahu. Mereka datang, berdua datang, kebetulan berjumpa dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu sedang tawaf di apit. Dan disampaikan kepada beliau berita tentang pemahaman tadi. Maka tampil sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada yang lain-lain tentang masalah itu. Idza laqitahum fa akhbirhum anna ibn Umar bari'un minhum wa hum minhu bura'. Kalau kamu ketemu mereka, sampaikan kepada mereka Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun juga demikian berlepas diri dari Ibnu Umar. Walladzi nafsu Ibnu Umar fi yadihi, sungguh demi Allah zat yang Ibnu Umar tangannya, lau anna hadahum anfaqa mithla uhudin dhahab, Kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, lama qafilahu Allah hatta yu'mina bil qadar, tidak akan diterima oleh Allah hingga dia beriman dengan takdir. Dan dibacakan hadis Jibril yang panjang dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Syahidnya antumatikan ya ikhwan. Tampil para sahabat pada masa itu teguh di atas ilmu yang ada pada mereka, teguh di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadapi fitnah-fitnah. Dan perhatikan bagaimana para tabi'in, masyarakat yang ada ketika itu, ketika ada fitnah, mereka langsung menyampaikannya kepada para ulama, merujuk kepada para ulama, bertanya kepada para ulama, minta fatwa kepada para ulama, kibar pada masa. Barakallah. Contoh yang lainnya lagi. Ini saya sengaja perpanjang supaya antum tahu bagaimana kedudukan ilmu dan ulama dalam perkara seperti ini. Dalam contoh yang lain, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah yang ma'rufah. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arba. Seorang sahabat. Faqihnya sahabat. Ya. Faqihus sahabat. Tiba-tiba bergegas menuju ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Di depan rumah sudah berkumpul beberapa orang tabi'in. Ditanya, apakah Abu Abdurrahman sudah keluar? Dikatakan belum. Ditunggu. Begitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda keluar, sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari melaporkan apa yang dia saksikan tadi di masjid. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ra'aitu fil masjid amran unkiruhu wa la ara illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, aku tadi menyaksikan di masjid perkara yang saya ingkari, tapi saya pandang baik, bukan perkara yang jelek. Kata Ibn Mas'ud, apa yang kamu lihat? Katanya Abu Musa al-Ash'ari, saya menyaksikan suatu kaum, ma'ahum hasad. Saya menyaksikan suatu kaum bersama mereka ada kerikil-kerikil. Yatahallakun. Mereka membuat halaqah di masjid. Lingkaran melingkar. Satu orang di antara mereka pegang kerikilnya sambil mengatakan, kafiru bi'ah, takbir satu sekali, Allahu Akbar. Ini apa, kerikilnya diputar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kembali ke dia lagi 100. Sabbihu mi'ah, tasbih satu sekali, Subhanallah, Subhanallah, terus dikit mutar. Dan saya enggak memandang kecil pekar kebaikan, kata Abu Musa al-Ash'ari. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa kamu tidak katakan kepada mereka, adu sayyiatikum, mending kamu hitung saja kelemahan-kelemahan kalian, dosa-dosa kalian, kejelekan-kejelekan kalian, Allah akan menjamin kalian terkait dengan amal baik kalian. Katanya Abu Musa al-Ash'ari, antaziru ra'yaka Abu Abdurrahman, saya menunggu pendapatmu, saya menunggu fatwamu, wahai Abu Abdurrahman. Maka berangkatlah mereka semuanya menuju ke masjid Bani Hanifah. Di situ didapati kaum tadi yang melingkar bikin halaqah yang zikir tadi itu, zikir pakai kerikil tadi, sekarang zikir pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ini subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Begitu sampai di masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arwa, kemudian tidak mengatakan, iya ya baik ya, zikir. Masa zikir jelek? Masa zikir dikatakan gak bagus? Dengan ilmunya, dengan ilmu yang beliau punya tegar di atas ilmu tadi, langsung diingkari tindakan mereka tadi. Ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatakum, wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kamu binasa. Hadhihi aniyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tuksar, wa thiyatuhu lam tubla, wa ashabuhu mutawafirun. Bejana-bejana Rasul belum pecah. Baju-baju beliau belum lusuh, belum rusak. Para sahabatnya Rasul masih banyak. Kok berubah seperti ini? Apakah kalian itu membuka pintu-pintu kesesatan? Dijawab oleh mereka, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan saja. Berzikir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tasbih. Ditegasi lagi oleh beliau. Kam min muridin lil khairi layusibah. Betapa banyak orang yang mendambakan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Ya. Apakah kalian di atas sebuah petunjuk yang lebih terbimbing dibandingkan dengan mereka-mereka para sahabatnya Rasul? Ataukah kamu-kamu ini membuka pintu kesesatan? Disebutkan oleh sang rawi yang meriwayatkan peristiwa ini, barakallahu fikum. Semenjak itu, pasca kejadian tadi, saya menyaksikan mayoritas mereka berperang bersama dengan kaum Khawarij melawan kami para sahabat pada ayyamun nahrawan. Barakallahu. Yakni yang tadi tasbih Allahu Akbar keliling-keliling itu ternyata cikal bakalnya sekte Khawarij. Barakallahu. Syahidnya ikhwan fillah azakumullah adalah antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian ulama atas ulama yang lain. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dengan segala keutamaan beliau sebagai faqihus sahabah tidak mampu memutuskan soal kejadian yang beliau saksikan. Bahkan mengatakan, aku tidak lihat perkara kecuali kebaikan. Dan perhatikan di situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Allah tampilkan beliau dengan ilmu yang ada pada beliau, dengan kekokohan yang ada pada beliau, tampil membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan membantah kebid'ahan baru yang ada pada masa itu. Zikir dengan kerikil. Barakallahu fikum. Wah, kata. Di sepanjang masa muncul para ulama-ulama tadi. Di era tabi'in muncul Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, muncul Muhammad ibn Sirin rahimahullah yang dikenal tegas di atas sunnah. Generasi yang setelahnya lagi muncul semacam Muhammad ibn Zaid rahimahullah, Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan para ulama yang lain. Zaman yang setelahnya lagi semacam Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama yang semisal beliau. Terus masa demi masa tampilkan ulama-ulama kibar yang semacam ini. Yang kokoh di atas sunnah, kokoh di atas ilmu din. Allah kasih keutamaan mereka mengetahui seluk-beluk kebatilan yang tidak Allah berikan kepada ulama-ulama yang lain. Di zaman kita pun juga demikian, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan di tengah-tengah umat, barakallahu fikum, ulama-ulama kibar yang mengetahui betul seluk-beluk sunnah dan tahu betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan hizbiyyin, syubhat mereka, trik-trik mereka, gaya baru mereka, gaya lama mereka. Allah tampilkan pada masa-masa itu Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Masih banyak ulama yang lainnya ya. Di zaman sekarang pun juga demikian. Murid-murid para ulama-ulama tadi tampil menggantikan para guru-gurunya sebagai ulama kibar yang diakui keilmuannya tentang sunnah dan pengetahuan mereka tentang seluk-beluk penyimpangan-penyimpangannya. Yang diakui oleh para masyaikhul kibar sebelumnya adalah Syekh Al-Allamah Abu Muhammad Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hamil liwa'il jarhi wa ta'jil fi hadzal 'asr fi haqqin, yang membawa bendera al-jarh wa ta'dil dengan hak pada masa sekarang. Syekh Ubaid al-Jabiri dan para masyayikh yang lainnya bersama dengan beliau di seluruh dunia ilmu agama ini. Barakallah. Maka al-barakah ma'ahum. Barakah itu bersama dengan mereka. Al-barakatu ma'akabirku. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain, ulama-ulama sunnah. Tetapi ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang semacam ini, maka rujukan kita ialah ulama-ulama kibar yang mengerti sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan yang paham betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan tadi. Tahu betul sekte-sekte yang menyimpang. Tahu betul orang-orangnya, syubhatnya, triknya, dan segala macamnya. Kepada mereka kita kembali. Itu yang namanya luzum kibaril ulama, menetapi para ulama kibar dalam masalah ini. Pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan antum tahu fitnah besar yang melanda umat ketika itu, dan antum tahu bagaimana perjuangan Imam Ahmad ibn Hanbal memperjuangkan akidah Islam, rela dipenjara, dicambuk dan segala macam oleh penguasa. Pada masa itu barakallahu fikum, datang kepada beliau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang datang bukan semata-mata muslimin secara umum, awamun nas. Datang kepada beliau para ulama, para fuqaha Baghdad. Ulama, fuqaha. Datang kepada beliau, mengajak beliau untuk memberontak penguasa, menggulingkan penguasa yang sesat pada masa itu, yang termakan oleh pemahaman kufur Mu'tazilah. Barakallah. Diajak untuk berontak. Karena mereka tahu bagaimana ketokohan beliau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tetapi beliau dengan tegar tetap di atas ilmu, di atas bimbingan sunnah, tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan kesempatan untuk balas dendam pribadi, tidak menggunakan afifiyah perasaannya. Allah, kalau seandainya beliau menggunakan perasaan pribadi, beliau akan ajak semua umat menggulingkan kekuasaan mereka, para penguasa tadi. Karena beliau yang dicambuk, yang disiksa, yang berkorban. Tetapi beliau tetap tegar dengan ilmunya. Beliau menyatakan, aku tidak memerintahkan kalian untuk memberontak kepada para penguasa. Ayyuhannas, dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Jangan memberontak. Ternyata enggak diindahkan. Mereka pun kemudian mengadakan pemberontakan dan terjadilah pertumpahan darah yang mengerikan pada masa itu. Fitnah semakin besar pada masa itu. Yang datang kepada beliau bukan orang awam, tapi ulama-ulama, fuqaha-fuqaha. Barakallahu fikum. Syahidnya, dalam menghadapi sebuah fitnah besar yang semacam itu, barakallahu fikum, tidak semata-mata merujuk kepada seorang alim salafi. Tidak semata-mata datang kepada syekhun salafi. Tidak semata-mata itu. Tetapi datang kepada alimun salafi. Wa alimun kabir min kibarihim. Ulama kibar. Dan ulama kibar yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah-fitnah. Al-barakatu ma'akafirihim. Barakallahu. Sekali lagi ini semuanya, ikhwan fillah jazakumullah, ujung-ujungnya kembali kepada ilmu. Maka apapun fitnah yang menimpa, apapun fitnah yang datang, apapun fitnah yang kita hadapi, kuncinya ialah tetap di atas ilmu. Ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pahami baik-baik. Rujuk kepada para ulama kibar, pegangi tali mereka. Kembali kepada ulama kibar yang tahu betul tentang seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan kita-kita yang ada. Al-barakatu ma'akabir. Sehingga dalam semua kesempatan, semua keadaan, selalu di atas ilmu. Menyibukkan diri dengan ilmu. Dengan halaqa-halaqa ilmu. Dengan majalisul ilm. Dengan qarallah qala rasul qala ulama. Dengan merujuk kepada ulama ahli ilmu. Semuanya terkait dengan masalah al-ilmu. Barakallahu. Karena azakumullah, semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, fitnah-fitnah yang muncul di kalangan kaum muslimin, perubahan-perubahan yang ada di kalangan kaum muslimin yang semakin lama semakin hancur, itu semua dikarenakan tidak kembalinya mereka kepada ilmu agama. Ada sebuah kitab. Kitab ini baru lagi nih. Lihat jamnya jam 5:15. Ya, mutip sedikit untuk menguatkan apa yang disampaikan tadi barakallah. Ada sebuah kitab judulnya Raf'ul Ilm. Terangkatnya ilmu. Ditulis juga oleh Syekhul Imam Abu Nasr Muhammad ibn Abdillah Imam hafizahullah taala wa ra'ah, Syekhul Imam di Ma'bar, Yaman. Beliau menjelaskan di mukaddimah buku ini. Dan beliau jabarkan setelah itu dalam buku beliau ini, khonafuddin azakumullah. Beliau mengatakan, saya bacakan kalimatnya beliau. Falaqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsirah. Sungguh Rasulullah an-nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam banyak riwayat, banyak hadis, an taghayyuri hali ummatil Islam. Menjelaskan tentang perubahan kondisi umat Islam. Min hasanin ila sayyi, dari kondisi yang bagus jadi kondisi yang buruk. Wa min sayyi'in ila aswa, dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih buruk lagi. Wa min izzin ila dhullin, dari kondisi jaya sekarang hina. Wa min sa'adah ila syaqa, dulunya bahagia sekarang sengsara. Wa min quwwatin ila dha'f, dulunya kuat kokoh sekarang lemah. Wa min ukhuwatin fiddin ila ada' diddin, dulunya berukhuwah bersaudara di atas agama, sekarang bermusuh-musuhan untuk melawan agama. Wa min ta'awun alal birri ila ta'awunin alal itsmi wal udwan, dulunya ta'awun bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, sekarang ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Wa min rahmatin ila intiqam, dulunya rahmat penuh kasih sayang, sekarang penuh dengan intiqam, hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min amn ila khauf, dulunya aman sekarang menakutkan. Wa min istima'in ila firaq, dulunya bersatu sekarang berpecah belah. Wa min muharabatin li'adaillahi ta'ala ila munasaratihim, dulu semangat memerangi musuh-musuh agama Allah, sekarang kebalik membela musuh-musuh agama. Beliau mengatakan, wa afadat ahaditsu raf'il ilm anna asasa kulli tahawulat fil muslimin innama huwa fi sababi raf'il ilm wa nuqsanih. Dan hadis-hadis yang menjelaskan terangkatnya ilmu memberikan faedah bahwasanya asas semua perubahan-perubahan tadi yang menimpa kaum muslimin itu disebabkan karena terangkatnya ilmu atau berkurangnya ilmu. Terangkatnya ilmu dengan apa ya Pak? Wafatnya para ulama. Berkurangnya ilmu dikarenakan semangat muslimin untuk talabul ilmu yang semakin lemah. Jauhnya muslimin dari ilmu agamanya. Jauhnya mereka dari majarisul ilm. Jauhnya mereka dari halaqatul ilm. Jauhnya mereka dari para ulama. Ini sebabnya. Wa hadha sabab mimma la yatanabbahu lahu kathirun minal muslimin. Satu sebab ini perkara yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Fa dhahaba man dhahaba yudawi amradal muslimin. Maka berupayalah orang-orang yang berupaya mengobati penyakit-penyakit kaum muslimin tadi. Dunal tifatin ilal ilmi syar'i, dengan tanpa menoleh kepada ilmu agama, ilmu syar'i. Alladhi huwa asasu kulli islah, padahal ilmu syar'i itulah asas semua perbaikan-perbaikan untuk perkara-perkara di atas. Indah kalamuhu rahimahullah wal muradu minhu rahimahullahu ta'ala. Ini mukaddimah singkat padat penjabarannya satu kitabnya beliau Raful Ilm. Barakallahu. Khulasahnya semua peristiwa-peristiwa yang ada. Kondisi-kondisi yang semacam itu yang kita rasakan sekarang ini. Ternyata sebab utamanya ikhwanatul ilmu yang dicabut, ilmu yang berkurang. Maka barang siapa yang menghendaki keselamatan pribadi, keselamatan umat, barang siapa yang mendambakan perbaikan pribadi, perbaikan umat, maka hendaklah kembali kepada ilmu syar'i. Dipelajari ilmu agama itu di masjid-masjid kaum muslimin, di halaqah-halaqah kaum muslimin, dikaji dengan bimbingan kitab sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Digalakkan halaqah-halaqah ilmu, digalakkan dakwah ilallah, menyampaikan ilmu-ilmu agama, diamalkan, diserukan kepada umat. Semua disikapi dengan ilmu, diobati dengan ilmu, diperbaiki dengan ilmu agama Allah SWT yang mulia. Semua ikhwan, kembali pada satu pembahasan, al-ilm, tegar di atas ilmu, barakallahu fikum, dalam menghadapi semua fitnah dan dalam memperbaiki semua kerusakan-kerusakan yang ada. Barakallahu fikum. Ini baru satu prinsip sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Fokus pada ilmu, cabang-cabangnya banyak. Kaidah-kaidah yang lain masih puluhan kaidah dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Di antaranya disebutkan dalam kitab yang saya bacakan tadi, yaitu kitab Fiqhul Fitan. Kitab Fiqhul Fitan, barakallahu fikum. Dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, barakallahu fikum. Dan dikarenakan kondisi fisik yang sudah semakin lelah dan letih, maka saya hanya mencukupkan apa yang disebutkan dalam tema daurah kita saja. Tegar di atas ilmu dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang ada. Jangan sampai lupa ilmu, jangan sampai lepas dari ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah. Pertanyaannya numpuk. Kalau enggak terjawab semua, berarti yang bertanggung jawab sahibul ma'had. Nah. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah, wah. Pertanyaannya menakutkan semua nih. Sebentar, sebentar. Dilakukan penyeleksian. Masya Allah. Masya Allah. Ini semuanya pembahasan al-jarh wa ta'dil. Jadi harus diacak dulu ya. Nah. Aywa. Ada yang bertanya, apakah benar bahwa yang menandatangani tentang Wahdatul Adyan, sinkretisme agama, ada dari kalangan ulama Ahlus Sunnah? Kenapa cuma Al-Halabi yang disalahkan? Jangan-jangan ulama yang dianggap Ahlus Sunnah cuma Ali Hasan saja. Barakallahu fikum. Jangan-jangan dia yang dimaksud. Sepengetahuan saya, tidak ada dari kalangan ulama Ahlussunnah haqqan yang ikut dalam masalah itu. Bahkan para ulama Ahlussunnah, mereka bersuara keras mengingkari tindakan Ali Hasan terkait dengan masalah ini. Barakallahu. Allah Ta'ala alamu bisawab. Masya Allah. Nah, gimana ini, Pak? Pertanyaannya kok gini semua ya, Pak? Allah. Semuanya sama ya, luar biasa. Iya. Pertanyaannya, apakah ada dai-dai Hizbi Sururi di Indonesia? Siapa saja dai-dai tersebut? Siapa tokoh-tokoh Sururi di Indonesia? Markas-markas Sururi itu di mana saja? Ustaz dan Syekh mereka itu siapa saja? Masya Allah. Anak pikir dari bahas kemarin. Temanya kan kemarin sangat luar biasa itu. Sururi gaya baru. Hatam ya? Sudah belum? Sudah kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dilipatkan kepada jawaban yang kemarin. Saya ulangi lagi ya, Ivan. Nah, ya, semuanya sama ya. Pertanyaannya ini luar biasa. Afan Ustaz, tolong kabarkan kepada kami keadaan Damaj Darul Hadith sekarang ini. Jazakumullahu khairan. Khabar yang sampai kepada saya, sebatas yang sampai kepada saya, Ma'had Darul Hadith Damaj yang dahulu didirikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala sudah kosong dari Hajuriyun, sudah kosong dari Al-Hajawirah, itu istilah untuk mereka. Sekarang ini Markis Damaj dipegang oleh salah seorang asli Damaj, muridnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi juga rahimahullah, yaitu Syekh Adil bin Muawwab Al-Wadi'i rahimahullah hafizahullah taala. Dia rintis kembali puing-puing yang ada itu, kehancuran yang ada di Damaj dengan sebabnya Al-Hajuri hadza. Dia kumpulkan kembali orang-orang Damaj, merintis kembali dakwah yang dulu dibesarkan dengan izin Allah oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Secara bertahap, tembok-tembok, gedung-gedung yang jebol-jebol dikarenakan perang melawan Rafidhiyah kemarin direnovasi, diperbaiki. Sampai kepada saya screenshot-nya, gambarnya indah kembali, rapi kembali. Sekarang alhamdulillah diadakan durus di sana. Daris untuk anak-anak, untuk pemula, untuk syabab, untuk yang tua-tua, durus khusus, daris khusus, daris umum, alhamdulillah. Ada hikmah di balik itu semua, barakallahu fikum. Wa Adil bin Muawwad Al-Wadi'i hafizahullah tidak dengan Hajuri. Bukan orang-orangnya Hajuri. Tapi dia masih di atas garisnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Beliau sudah sempat umrah berjumpa dengan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi dan para masyayikh yang lainnya. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah menasihatkan kepada Adil bin Muawwad untuk merintis kembali dakwah yang dulu dirintis oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi. Diingatkan kembali perjuangan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi dari mulai nol berjuang sampai besar. Semangati untuk itu. Dan diumumkan, diminta untuk para salafiyin, para ahlu sunnah di sekitaran Damaj yang ingin kembali kepada Markis Damaj Ahlan wa Sahla, jalurnya mudah, semua dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dilarang untuk orang-orang luar, untuk orang-orang asli. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan taufik dan hidayah kepada mereka, memudahkan semua urusan-urusan mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla kembali memberkati dakwah mereka. Maka damaj diupayakan bisa pulih kembali sebagaimana sedia kala, syar kembali sebagaimana sedia kala, seperti yang dulu di zamannya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Qana bidina azzakumullah, orang-orang yang pernah belajar di Damaj pada ayam Syekh Muqbil atau setelah Syekh Muqbil bin Hadi sebelum ada fitnah akan merasakan betapa indahnya Damaj. Merasakan betapa dia sangat mencintai Damaj dikarenakan ilmu yang ada pada yang di sana barakallahu fikum. Terpatri dalam jiwa dia kecintaan tempat tersebut. Orang-orang yang pernah di sana dan betul-betul meresapi kondisi di sana, tentu dia akan merasa sedih, melongso, patah hatinya ketika mendapati Damaj hancur berantakan, diserang sedemikian rupa ada Rafidhah Houthiyah dengan sebab hajurihan. Barakallahu. Sempat putus asa, nggak ada khabar sama sekali terkait dengan Damaj sepeninggal dikeluarkannya hajuri. Begitu ada khabar yang semacam ini, semua seakan-akan berbahagia menghadapi apa mendapatkan khabar yang semacam ini. Berbahagia, bersuka cita. Dan tentu barakallahu fikum mendambakan bisa kembali sebagaimana sedia kala. Siapa tahu ada rezeki bisa ke sana kembali. Paling tidak berziarah, menziarahi markis Damaj, markisnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Wallahu taala alamu bisawab. Jam berapa maghribnya? Kita ini orang timur atau orang Jawa yang sangat kental dengan istilah pekewuh atau ndak enakan dalam menghadapi sesuatu. Bagaimana cara melatih diri agar bisa tegas di atas kebenaran, tetapi tidak sampai menyinggung perasaan orang yang diajak bicara atau dinasihati? Atau kita tidak peduli dengan perasaan kita? Masya Allah. Nama ya. Rupanya dia ingin sedikit menanggapi pembahasan masalah afiqiyah tadi. Caranya kembali kepada ilmu. Perasaan antum, afiqiyah antum itu dididik dengan ilmu agama. Disesuaikan dengan ilmu agama. Ilmu agama itu tidak hanya mengajarkan ketegasan, tapi juga mengajarkan sikap kelembutan dan hikmah. Ada kalanya tegas pada tempatnya, pada orang tertentu, keadaan tertentu. Ada kalanya lembut, halus, arif, bijak pada kesempatan yang lain, kondisi yang lain, pada orang yang lain. Maka jiwa kamu, perasaan kamu terbimbing dengan ilmu agama tadi. Kala tegas, kala lembut. Bil hikmah, barakallahu fikum. Itu harus melatih diri. Barakallahu fikum. Di antara upaya untuk mempercepat melatih diri, khonatina azakumullah ialah, ya, kembali kepada orang-orang besar kita. Melihat bagaimana para ulama, melihat bagaimana para du'at, para asyadidah. Barakallahu fikum. Melihat bagaimana salafun salih timur dahulu. Naam. Ujung-ujungnya kembali pada ilmu agama, barakallahu. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana hukum peci hitam, kopiah hitam dalam sholat? Labas, tidak ada masalah. Dalam sholat, di luar sholat, tidak ada masalah. Kenapa? Ada yang mengatakan bid'ah? Hah? Tidak ada masalah, perkaranya mubah saja. Yang jadi masalah ialah menjadikan peci hitam itu sebagai lambang manhaj yang hak, membedakan antara hak dan yang batil dengan peci hitam. Kalau peci hitam itu orang yang hikmah, orang yang di atas sunnah, orang yang lembut, yang peci putih-putih ini orang kasar. Itu yang tidak ada dalilnya. Menjadikan peci hitam sebagai lambang ahlul jannah, itu tidak ada dalilnya. Atau lebih mengutamakan, lebih mengafdalkan peci hitam dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang ada dalilnya. Belum, jangan kebablasan. Barakallahu'alaikum. Begitu pula yang menurutin azakumullah meyakini sebagai perkara bid'ah dan segala macam. Tidak. Al-asal fil malbusat al-hil. Hukum asal yang namanya pakaian yang dikenakan atau pakaian yang dikenakan adalah perkara yang halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, barakallahu'alaikum. Dan itu bukan ciri khas khusus orang kafir, bukan ikonnya orang kafir, tapi dipakai oleh semua pihak, barakallahu fikum. Sehingga hukumnya boleh-boleh saja. Jangan mengatakan afdal, jangan mengatakan cirinya ahlul jannah, jangan mengatakan cirinya ahlul haq, jangan mengatakan cirinya orang yang hikmah, ada yang semisal, barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah, sekarang ini luar biasa ya Ikhwan. Sebagian pihak betul-betul mengkampanyekan songkok nasional, menjadikannya sebagai tanda-tanda dia di atas sunnah, orang yang lembut, orang yang hakim, orang yang bijak dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ini enggak benar. Melihat ada orang yang menggunakan peci putih langsung kayak antipati gitu. Kenapa harus putih? Siapa kok yang ngamuk-ngamuk itu? Tidak usah marah-marah, kali mau pakai putih, hijau, terserah dia. Perkara yang halal, bukan perkara yang haram. Ada apa lagi? Jam berapa ini maghribnya ya? Masya Allah, ini tidak ada yang menyelamatkan saya ini rupanya. Bagaimana jawaban atas syubhat yang menyatakan Syekh Abdul Razak juga termasuk kibar ulama, sehingga dalam masalah rojak kita tidak khusus, kita enggak harus paham dengan Syekh Rabi dan Syekh Abdul Razak lebih tahu tentang rojak daripada Syekh Rabi, mohon jawabannya kembali. Barakallahu. Syekh Rabi bin Hadi ketika disampaikan kepada beliau bahwasanya di antara yang mengisi radhi rojak adalah Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan makhdu', makhdu'. Tertipu beliau. Sampaikan pula kepada beliau bahwasanya Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Suhaimi juga diikutkan oleh mereka di radhi rojak. Beliau mengatakan insahuh. Nasihati beliau. Kok beda jawabannya ya kan ya? Satu makhdul, yang ini insahuh. Dikatakan beda dua keadaan Syekh tadi, barakallahu. Syekh Suhaimi lebih tegar di atas sunnah, barakallahu. Naam. Sudah kan? Loh, nah ini. Mereka mengatakan kewajiban kita adalah kembali kepada para ulama kibar. Bukankah ulama kibar itu bukan hanya Syekh Rafi? Betul. Beliau salah satunya, bukan seluruh ulama kibar. Betul, tidak salah. Kita tidak semata-mata kembali kepada beliau. Kita kembali kepada masyayikh yang lainnya. Barakallahu fikum. Ma'ruf. Dari tadi saya jarang menukil dari Syekh Rabi. Ya. Saya nukil justru dari orang-orang yang mereka datangkan ke Indonesia. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Pernah mereka datangkan ke Indonesia. Saya sengaja bawa buku ini. Saya sengaja bacakan buku ini. Supaya mereka tahu. Ini loh doktor yang itu datangkan. Kok diikuti. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah, kenapa kalian benci dengan Syekh Rabi bin Hadi? Kenapa kamu antipati kepada beliau? Kita menghormati semua ulama. Berkali-kali kita mengatakan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama yang lain. Kita merujuk kepada semua ulama dengan tanpa membenci mereka semua. Kita mencintai mereka semua, menghormati mereka semuanya. Tetapi Syekh Rabi bin Hadi dalam bab ini diakui oleh para ulama kibar yang lainnya lebih berkompeten dalam bidangnya, lebih ahli dalam masalah ini. Sudah diutamakan. Yang jadi masalah, kenapa kok kalian itu antipati kepada Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala wa ra'a? Kenapa? Mohon maaf kalau saya mau jujur, dikarenakan pada hati antum ada penyimpangannya. Kalau antum melihat ada seseorang yang mencintai para ulama sunni, kalau antum mendapati ada seseorang yang membenci atau yang mencela atau yang dan segala macamnya kepada ulama sunnah kita, hati-hati, dia adalah sahibu hawa. Itu pernyataan dan ma'ruf di kalangan para ulama kita. Panjang lebar Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam satu sunnah membahas tentang masalah satu ini. Ulama kita salaf menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahli al-hadis. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' melainkan dia pasti membenci ulama ahli hadis. Justru ciri-ciri penyimpangan Anda, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terdengar suara azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Serasa bebas. Tumpukan-tumpukan pertanyaannya semuanya hampir sama. Saya enggak mampu berkata-kata menghadapi soal-soal yang semacam itu ya. Mudah-mudahan ada waktunya untuk dijawab dan ada kesempatan yang tepat untuk dijawab oleh yang berhak menjawabnya, barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian perjumpaan kita, tidak ada lanjutan ba'dal maghrib. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan menjadi pegangan kita dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada di kemudian hari. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.